الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, masuk surga dan selamat dari api neraka harus menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim. Sukses di akhirat dengan meraih surga dan terbebas dari api neraka harus menjadi tujuan utama setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan balasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini mengingatkan kita sukses di akhirat, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka harus menjadi cita-cita kita yang paling tinggi. Dan Allah bahkan mengingatkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya, sesukses apapun kita, seberuntung apapun kita dalam dunia ini, itu bukan kesuksesan yang hakiki. Itu bukan keberuntungan yang sejati. Malah bisa jadi, itu adalah tipu daya atas kita, makar Allah atas kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dunia, namun kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital 'abda idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, nikmat itu dia senangi padahal dia bergelimang maksiat, maka ketahuilah itu hanyalah istidraj. Istidraj itu adalah azab Allah yang datang dalam bentuk kenikmatan. Sehingga orang yang berbuat dosa ini terus terpedaya. Makin banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya berupa nikmat dunia, dia terus terpedaya sampai datang satu masa Allah Subhanahu wa taala mengazabnya secara tiba-tiba. Kemudian dia binasa dan dia pun putus asa. Maka jemaah sekalian, demikianlah setiap muslim memandang kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini dengan segenap kenikmatan dan kemewahannya hanyalah tipu daya belaka. Allah peringatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, agar kita tidak tertipu dan tidak lalai dari kehidupan yang sebenarnya. Kita tidak lalai dari tujuan kita yang sebenarnya, yaitu kembali pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk mengejar akhirat, dan Allah tidak memerintahkan kita mengejar dunia. Sebagaimana firman Allah, وَبْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Perhatikanlah jemaah sekalian, untuk akhirat Allah suruh kita mengejar, tapi untuk dunia Allah tidak suruh kejar. Cuman kamu jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya kamu silakan nikmati dunia, tetapi bukan untuk dikejar. Yang dikejar adalah akhirat. Namun sayang apa yang terjadi, banyak orang mengejar dunia asalkan kata mereka tidak lupa akhirat. Ya. Mereka mengejar dunia asalkan tidak lupa akhirat. Dibalik. Padahal Allah perintahkan kejar akhirat, jangan lupa dunia. Tapi mereka balik. Kejar dunia asal jangan lupa akhirat. Ya. Setelah itu mereka masih mengatakan kita harus seimbangkan. Seimbangkan bagaimana? Ternyata dunia lebih besar yang mereka kejar, yang mereka habiskan waktunya dibandingkan untuk persiapan menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ketika beliau ditanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin manakah yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa ayyuhum aqyas, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Karena jemaah sekalian, dunia ini hanyalah sementara. Sebanyak dan sebesar apapun nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, tidak ada nilainya sama sekali apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustarib bin Syaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia. Sedangkan sisa air di lautan itu adalah perumpamaan kehidupan di akhirat. Jadi tidak ada bandingannya sama sekali. Dunia ini begitu singkat, dunia ini begitu sedikit, sedangkan akhirat kekal abadi dengan berbagai macam kenikmatan yang melimpah, atau sebaliknya kita berlindung kepada Allah, azabnya yang sangat pedih di akhirat kelak. Maka kehidupan setiap muslim memikirkan masa depan yang hakiki, merencanakan masa depan yang sejati, bukan masa depan setelah kita pensiun 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tetapi masa depan setelah kematian kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis memberikan motivasi-motivasi kepada kita dan peringatan-peringatan kepada kita agar kita berusaha meraih surga dan selamat dari api neraka. Di antaranya sekian hadis yang mengingatkan kita bahwa surga itu memiliki banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raihatul jannah, harumnya surga. Ini bagian dari kenikmatan. Di dunia ini kita sering merasakan nikmat, enak kalau mencium aroma yang harum, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk rumah, beliau setelah masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, ya. Karena istrinya akan mencium beliau. Beliau pingin menyenangkan istrinya. Istrinya pasti senang kalau mendapati suaminya harum. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Ya. Jadi demikian, karena manusia itu senang dengan harum, aroma yang enak dicium. Oleh karena itu, di surga Allah telah menyiapkan nikmat yang sangat besar, di antaranya adalah aroma yang sangat enak dinikmati. Ya. Sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga, yang tidak bisa mendapatkan harumnya surga. Kenapa kita perlu bahas ini jemaah sekalian? Karena apabila ada ancaman tersebut, menunjukkan itu adalah dosa besar. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Iya. Dan penting bagi kita mengetahui dosa-dosa besar. Sebab banyak sekali orang yang terjerumus di dalam perbuatan dosa, atau dia meremehkan dosa itu karena dia tidak paham bahwa itu adalah dosa besar yang bisa membinasakannya. Ya. Jamaah sekalian, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sampai pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena aku takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Jadi secara khusus kita perlu mempelajari tentang dosa-dosa besar. Makanya para ulama banyak menulis buku-buku khusus yang berbicara tentang Al-Kabair. Mungkin yang paling terkenal adalah kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Karena kita perlu mengetahui dosa-dosa besar untuk kita jauhi. Dan Allah telah berjanji untuk memberikan kenikmatan, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut dengan syarat apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi penting secara khusus kita mengetahui apa saja yang termasuk dosa-dosa besar. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dosa-dosa yang menyebabkan seseorang itu terhalang mencium harumnya surga, maka itu menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar sebab ancamannya sangat keras. Terhalang mencium bau surga artinya enggak masuk surga. Jadi bukan sekedar dia enggak mencium, enggak masuk surga. Kalau dia masuk surga sudah pasti dia akan mencium harumnya surga. Jadi inilah bahayanya. Kalau Nabi SAW mengatakan tidak mencium harumnya surga, berarti tidak masuk surga. Hanya saja jamaah sekalian, hadis-hadis yang berbicara tentang orang-orang yang tidak mencium harumnya surga, itu ada dua macam. Yang pertama, maksudnya tidak akan mencium sama sekali untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Yang kedua, yang tidak akan mencium untuk sementara waktu. Tidak akan mencium untuk sementara waktu atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini dua jenis. Yang kedua itu adalah dosa-dosa besar yang tidak sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kita sebutkan insyaallah taala beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang tidak akan mencium harumnya surga. Yang pertama adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ummati 12 munafiqan la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Pada umatku ada 12 orang munafik. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium harumnya surga kecuali sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil, enggak mungkin terjadi. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan ada 12 orang munafik. Maksudnya adalah ketika itu yang hidup ketika di masa Nabi SAW, beliau memastikan mereka enggak akan masuk surga. Artinya mereka akan mati dalam keadaan kafir. Iya. Namun ini bukan pembatasan, hanya mereka saja. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang sangat banyak menjelaskan kepada kita orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk orang-orang munafik, semuanya tidak akan masuk surga sama sekali apabila mereka mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ancaman yang paling keras. Orang-orang yang melakukan kekafiran dan kesyirikan, mereka tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya, apalagi mencium harumnya. Masuk saja tidak mungkin, apalagi untuk mencium harumnya. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Maka inilah jemaah sekalian, dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai, perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, dosa yang harus lebih kita takutkan dibanding yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang terkenal diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Tetapi hanya satu golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan mereka tidak akan mencium bau surga. Siapa mereka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha." Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok, menimbulkan godaan kepada kaum lelaki. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu sudah bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka jemaah sekalian, ini hadis yang kedua tentang golongan-golongan yang tidak akan mencium harumnya surga, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalannya berlenggak-lenggok, kepalanya miring seperti punuk unta. Jemaah sekalian, tentang hadis ini ada 15 penafsiran para ulama. Siapa yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berlenggak-lenggok, yang kepalanya miring seperti punuk unta? Paling tidak ada 15 penafsiran ulama. Saya kumpulkan, saya ringkas dari beberapa syarah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari syarah Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan 7 makna. Beliau kumpulkan dari para ulama penafsiran hadis ini. Yang pertama adalah hanya menutupi sebagian tubuhnya dan menyingkap yang lainnya agar terlihat kecantikannya dan kemolekannya. Ini makna yang pertama. Disebut dia berpakaian tapi telanjang karena hanya sebagian yang tertutup, tidak semuanya. Kemudian yang kedua, pakaiannya tipis sehingga tembus pandang. Penafsiran yang ketiga, dia mengajarkan perbuatan tersebut kepada orang lain. Artinya dia mencontohkan kepada wanita yang lain. Kemudian yang keempat, tampil cantik di depan umum serta bergaya di dalam berjalan. Ya, persis seperti yang dilakukan oleh para artis, model-model, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kata beliau, mengikuti model rambutnya wanita-wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang fasik. Kemudian yang keenam, kepala-kepala mereka menonjol dengan adanya hiasan-hiasan. Itu maksudnya seperti punuk unta. Kemudian makna yang ketujuh, penafsiran yang ketujuh, mereka berpakaian nikmat Allah tapi telanjang dari kesyukuran. Ini sifatnya maknawi atau makna yang abstrak. Berpakaian maksudnya mereka berpakaian nikmat Allah. Telanjang maksudnya mereka tidak bersyukur. Mereka telanjang dari kesyukuran. Inilah 7 makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim pada juz ke-14 halaman 110. Kemudian makna yang ke-8, penafsiran yang ke-8 disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari pada juz ke-10 halaman 375. Menyambung rambut dengan rambut palsu. Ya, itu maksudnya. Kepala-kepala mereka miring seperti punuk unta adalah mereka menyambung rambut mereka dengan rambut palsu. Ini terlarang. Terlarang di dalam syariat. Ya. Kemudian makna yang ke-9 disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari juz ketiga halaman 117. Kata beliau, maksud hadis ini adalah mereka berpakaian di dunia tetapi Allah akan menghukum mereka dengan telanjang di akhirat. Tidak akan diberikan kepada mereka pakaian di akhirat kelak. Penafsiran yang ke-10 disebutkan oleh Al-Baji dalam Syarhul Muntaqa juz ke-4 halaman 308. Maknanya adalah pakaian ketat. Ya, dia berpakaian tapi ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Itulah yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang. Penafsiran yang ke-11 disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar pada juz ke-9 halaman 283. Kata beliau, makna hadis ini adalah mereka itu wanita-wanita yang berpaling dari kebenaran dan durhaka kepada suami. Ya, jadi itu juga mencakup dalam hadis ini. Yang wanita-wanita yang tidak akan mencium harumnya surga. Kemudian penafsiran yang ke-12 disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah juz ke-10 halaman 272. Makna hadis ini kata beliau adalah mereka menggoda kaum laki-laki dan tidak menundukkan pandangan. Kemudian penafsiran yang ke-13 disebutkan oleh Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Gharibul Hadis pada juz ke-2 halaman 290. Kata beliau, maksud hadis ini adalah mereka hanya menutup bagian atasnya dan bagian bawahnya terbuka. Ya. Kemudian makna yang ke-14 disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, maksud hadis ini adalah mereka tertawa dengan keras hingga terdengar oleh kaum pria, bahkan mereka tertawa bersama-sama kaum pria. Ya. Kemudian makna yang ke-15 disebutkan oleh Asy-Syinqiti dalam Syarah At-Tirmidzi. Kata beliau, maksud hadis ini adalah peringatan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang itu bisa saja lebih dahsyat dibanding yang benar-benar telanjang. Ya, sebab nafsu akan menuntut untuk melihat yang lebih daripada itu. Jemaah sekalian, inilah ringkasan 15 penafsiran para ulama tentang makna wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka miring seperti punuk unta. Baik. Itu hadis yang kedua. Kita masuk hadis yang ketiga. Tentang orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan dengan itu wajah Allah azza wa jalla, tetapi tidaklah dia menuntut ilmu itu kecuali mendapatkan sedikit nikmat dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Inilah hadis yang ketiga yang berbicara tentang orang-orang yang tidak akan mencium bau surga, yaitu orang yang menuntut ilmu agama tetapi niatnya bukan karena Allah, namun niatnya sekedar ingin mendapatkan harta dunia. Dan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harta dunia itu sebanyak apapun tetap hakikatnya adalah sedikit kalau ditukar dengan agama. Iya. Maka ini niat yang salah. Dan ini sebenarnya berlaku umum, karena menuntut ilmu itu ibadah dan setiap ibadah dipersyaratkan dua syarat, ikhlas karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apabila seseorang tidak ikhlas di dalam beramal, bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan terancam dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Ya. Walaupun ulama juga menjelaskan, andai seseorang meniatkan dua sekaligus, yaitu kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, maka itu boleh. Maka itu dibolehkan. Misalkan seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, dia mempelajari ilmu agama di sebuah universitas. Dia niat karena Allah, dia niat untuk beribadah karena Allah. Kemudian dia tambahkan niat yang lain, yaitu apa? Supaya dia dapat ijazah sehingga dia bisa bekerja di lembaga formal dan dia bisa dapat gaji. Ya. Maka yang seperti ini dibolehkan walaupun nilainya kurang. Kalau dia niat semata-mata untuk mendapatkan balasan di akhirat, maka itu lebih tinggi nilai keikhlasannya. Ya. Tapi kalau dia niat dua dengan menyertakan keinginan mendapatkan balasan di dunia, balasan dari Allah, maka nilai keikhlasannya menjadi lebih rendah, tetapi masih berpahala dan dia tidak berdosa. Ya. Yang berdosa itu kalau dia betul-betul niatnya hanya karena dunia semata-mata. Ya, hanya karena dunia semata-mata. Tidak menginginkan balasan di akhirat sama sekali. Dan kata para ulama, hal itu hampir-hampir tidak terjadi pada seorang mukmin, hanyalah pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa ini dibolehkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi dalam ayat ini Allah memotivasi kita bertakwa dengan jalan keluar dari permasalahan hidup di dunia. Dan juga diberi rezeki di dunia. Menunjukkan kepada kita kalau seseorang berniat karena Allah dan dia juga niat ingin mendapatkan balasan dari Allah di dunia, hal itu dibolehkan. Namun kalau dia niat semata-mata karena dunia, itulah yang tercela dan sangat tercela apabila amalannya itu menuntut ilmu agama. Adapun kalau yang dia pelajari ilmu dunia, maka tidak ada masalah. Enggak ada masalah kalau dia misalkan belajar ilmu kedokteran supaya jadi dokter dan banyak uang. Tidak ada masalah seperti itu. Yang tercela di sini adalah ilmu agama. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya. Subhanallah, berarti sangat harum bau surga itu. 40 tahun perjalanan kita sudah bisa menciumnya. Ya. Jadi inilah yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita satu dosa besar, yaitu apa? Membunuh orang kafir, tetapi bukan orang kafir yang berhak dibunuh, yang patut dibunuh. Yaitu orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, dan ulama menjelaskan, perjanjian dengan orang kafir itu ada tiga macam. Yang pertama, perjanjian dhimmah. Yaitu orang kafir yang tinggal di bawah penguasa kaum muslimin. Mereka tinggal di bawah penguasa kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Dan mereka tidak memberontak. Maka nyawa mereka haram untuk dihilangkan. Darah mereka haram ditumpahkan. Yang kedua, orang kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, orang kafir. Apa yang ketiga? Orang kafir? Hah? Mustakmal. Air mustakmal itu, air bekas. Ya. Pernah kita sampaikan ya di sini. Yang ketiga adalah musta'min. Ya. Sebagian membaca musta'man. Ya, bukan musta'mal ya. Kalau musta'mal bekas. Musta'min. Orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin, kemudian telah ada seorang muslim yang memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Ya. Ancamannya berat sekali. Siapa yang membunuh tiga jenis orang kafir ini, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme mengatasnamakan jihad, itu bukan jihad. Karena mereka membunuh orang kafir secara serampangan. Ya, mereka enggak perlu mengecek lagi ada orang kafir lagi apa namanya di sebuah kafe atau di sebuah hotel, langsung mereka bom begitu saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyerang orang kafir, apa yang beliau lakukan? Beliau berikan satu dari tiga pilihan. Pertama, masuk Islam. Beliau ajak dulu masuk Islam. Yang kedua, menjadi kafir dhimmi. Kalau enggak mau masuk Islam, jadi kafir dhimmi. Tujuannya apa? Selama dia jadi kafir dhimmi, dia didakwahi. Itu tujuannya. Kalau dia tidak mau pilihan yang kedua, barulah dia diperangi. Iya. Maka dari sini dapat kita pahami, yang mereka lakukan itu bukan jihad, melainkan dosa yang sangat besar. Ya, tidak akan mencium bau surga. Apalagi kalau ternyata mereka sudah tahu akan ada jatuh korban dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka dosanya lebih besar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Ya, masya Allah, dosanya besar sekali. Tapi jemaah sekalian, harus kita pahami di sini, orang kafir itu yang terikat perjanjian, kenapa mereka tidak boleh dibunuh? Bukan karena mereka mulia. Mereka tidak punya kemuliaan sedikit pun. Bahkan kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Tapi kenapa mereka haram dibunuh? Sebab kaum muslimin adalah orang-orang yang selalu menepati janji, pantang mengkhianati janji, walaupun dengan orang kafir, apalagi terhadap sesama muslim. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin." Barang siapa yang mengklaim kepada selain bapaknya, maksudnya dia mengaku-ngaku seseorang itu bapaknya, atau menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ya. Jemaah sekalian, inilah dosa besar yang kelima yang akan menyebabkan seseorang itu tidak bisa mencium bau surga. Yaitu orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Misalkan ayahnya Ahmad, tapi dia mengatakan dia adalah Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Ahmad. Ya, jadi dia tidak menisbatkan diri kepada ayahnya. Maka ini adalah dosa besar, dan ini termasuk perangai jahiliyah. Ya. Dan sama persis dengan itu, yang menggunakan fam. Tahu fam ya? Iya. Di daerah-daerah tertentu, seperti di daerah saya, itu menggunakan fam. Iya. Kalau dia gunakan bukan famnya, sama. Berarti dia menisbatkan kepada selain ayahnya. Iya. Dan jemaah sekalian, boleh bagi kita menisbatkan kepada kakek kita. Iya. Ayah kita misalkan namanya Ahmad, kakek kita namanya Muhammad. Tidak masalah kita katakan, saya Fulan bin Muhammad. Langsung kepada kakek kita. Ya. Makanya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, itu kan nama kakeknya juga. Ya. Bukan nama ayahnya. Ya. Kalau nama ayahnya siapa? Abdul Halim. Ya. Beliau namanya Ahmad bin Abdul Halim. Tapi lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Jadi hal itu dibolehkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kakek kita adalah ayah kita. Seterusnya ke atas, semuanya dianggap sebagai ayah kita. Dari pihak ayah kita. Iya. Semua adalah orang tua kita. Makanya kata para ulama, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu mencakup seterusnya ke atas. Kakek nenek kita seterusnya. Bukan hanya sebatas ayah dan ibu kita, walaupun yang lebih berhak adalah ayah dan ibu kita. Namun, perintah berbakti itu mencakup seterusnya ke atas. Iya. Jadi enggak boleh pakai fam yang bukan fam kita. Atau menisbatkan kepada satu suku, padahal bukan suku kita. Ya, kalau di apa namanya di Arab itu biasa menisbatkan kepada suku. Mungkin di Indonesia baru sebagian orang. Ya, misalkan dia mengatakan apa nama suku? Ya, Sunda. Ya, dia mengatakan dia As-Sundawi. Ya, padahal dia Al-Batawi. Ya, orang Betawi. Ini juga bisa jadi termasuk yang dilarang di sini, ya, menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau selain kabilah ayahnya. Ya, kenapa jemaah sekalian? Ini termasuk dosa besar, karena ini bisa merusak nasab. Menjaga nasab termasuk tujuan syariat. Oleh karena itu, zina itu adalah dosa yang sangat besar, karena dia merusak nasab. Ya, dan bahayanya bisa jadi terjadi pernikahan antar mahram. Ya, karena sudah enggak mungkin terpisah, sudah enggak kenal, dan masing-masing sudah enggak pakai apa namanya nisbat kepada ayahnya atau keluarganya atau kepada sukunya sendiri. Iya, ini bahayanya. Dan itu benar-benar pernah terjadi hal seperti itu, terjadi pernikahan antara mahram tanpa mereka sadari. Iya. Nah, termasuk juga kebiasaan ibu-ibu kalau sudah menikah dia nisbatkan kepada suaminya. Ini sama. Ini termasuk dosa besar. Iya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, insyaallah tiga lagi sampai delapan, sedikit lagi. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah anugerahkan jabatan memimpin beberapa orang, kemudian dia tidak berlaku tulus kepada mereka kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Inilah yang keenam, berbicara tentang orang yang Allah berikan kepemimpinan, jabatan, tetapi dia tidak mengurus orang yang dia pimpin. Dan ini berlaku umum. Apakah itu lembaga keluarga atau lembaga masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, dan seterusnya sampai tingkat negara, ataupun satu perusahaan. Ya. Seseorang yang Allah berikan anugerah nikmat kepemimpinan, jabatan, tetapi dia tidak mengurus orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia bawahi dengan baik. Dia tidak berlaku tulus kepada mereka, dia berlaku curang kepada mereka, dan yang paling utama adalah dia tidak memberi nasihat kepada mereka. Jemaah sekalian, inilah fungsi kepemimpinan yang paling utama, yaitu dia harus bisa mendidik orang-orang yang dia pimpin, ya, terutama kepala negara. Ini tugas utama kepala negara. Benar sekali, kepala negara itu juga bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat, terhadap kesejahteraan dan kenyamanan mereka. Tetapi tanggung jawab seorang pemimpin itu yang terbesar adalah bagaimana menjaga masyarakatnya dari api neraka. Ya, ini yang terbesar. Mereka merebut apa namanya berebutan kepemimpinan, mereka enggak tahu tugas kepemimpinan yang terbesar itu apa. Iya. Yang lebih aneh lagi, kalau kita mengharapkan orang kafir melakukan tugas terbesar ini, enggak mungkin. Mustahil. Malah sebaliknya, dia akan menggiring kita ke neraka. Na'udzubillah. Ya, justru ini tugas pemimpin yang terbesar. Mengajak masyarakatnya masuk surga, menjaga mereka dari api neraka. Kalau dia tidak melakukan itu, maka Nabi SAW mengatakan dia tidak akan mencium bau surga. Jadi di sini berbicara tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang berlaku curang terhadap rakyatnya. Baik. Yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu qaumun fi akhiriz zaman yakhdibuna bihadzas sawat kahawasilil hamam la yajiduna raihatal jannah." Akan ada nanti di akhir zaman orang-orang yang menghitamkan rambutnya sehingga seperti burung apa yang hitam itu? Burung gagak. Ya. Mereka tidak akan mencium bau surga. Inilah yang ketujuh, penjelasan bahwasannya menghitamkan rambut yang sudah beruban adalah termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar, menghitamkan rambut yang sudah beruban. Namun boleh diwarnai dengan warna lain. Ya, selain daripada hitam. Adapun kalau hitam, maka hadis ini menunjukkan kepada kita itu adalah dosa besar. Baik. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin aw min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram baginya mencium harumnya surga. Jadi inilah yang kedelapan, ancaman bagi wanita yang minta cerai tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Iya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Wanita tersebut tidak akan mencium harumnya surga. Hadis ini menunjukkan kepada kita perceraian bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat pada asalnya. Ya, perceraian adalah sesuatu yang dibenci dalam syariat pada asalnya. Dan setan itu termasuk misi utamanya adalah memisahkan antara suami istri. Maka para suami atau para istri jangan mau menyenangkan syaitan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setan itu singgah sananya di atas air, di laut. Dari sanalah dia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dahsyat godaannya, itulah yang paling dekat dengannya. Kemudian bala tentaranya berdatangan satu persatu melapor. Ya, lapor komandan, "Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah berhasil menggoda si fulan melakukan maksiat ini dan itu." Tetapi kata setan, kata iblis, "Kamu belum ada apa-apanya." Ya. Satu persatu datang melapor, semuanya dikatakan demikian. "Kamu belum ada apa-apanya." Ya. Sampai datang satu setan dan dia mengabarkan kesuksesannya. Apa kesuksesannya? Dia telah berhasil memisahkan antara suami istri. Maka syaitan atau iblis mengatakan kepadanya, "Ni'ma anta, kamu yang terbaik." Ya. Jadi ini termasuk misi iblis yang terbesar kepada manusia, ya, merusak hubungan suami istri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para wanita yang mau menyenangkan syaitan dengan minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, ini adalah dosa yang sangat besar, menyebabkan wanita tersebut tidak akan mencium harumnya surga. Ya. Tapi jemaah sekalian, seperti yang kita sampaikan di awal, ini adalah ancaman. Sebagai penutup, satu faedah penting. Di dalam dalil-dalil syar'i, kita dapati ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang janji. Ada pula yang berbicara tentang ancaman. Ya. istilahnya adalah al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau janji sudah pasti Allah penuhi. Sudah pasti Allah penuhi. Allah tidak mengingkari janji. Tidak mungkin. Tetapi kalau itu berupa ancaman, itu belum pasti Allah penuhi. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Artinya walaupun dia sudah terancam, tidak mencium bau surga, bisa saja Allah tidak merealisasikan ancamannya tersebut. Ada harapan dia untuk diampuni. Dari mana kita pahami itu? Kita pahami itu kalau kita kumpulkan seluruh dalil. Ya, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, dosa apapun, walaupun jelas-jelas di sini, ancamannya tidak akan mencium bau surga, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, itu gak bisa kita pastikan, pasti dia mendapatkan azab seperti itu. Karena Allah mengatakan وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءُ. Allah mengampuni yang selain itu, yaitu selain kesyirikan, yang lebih rendah daripada kesyirikan, لِمَا يَشَاءُ, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya? Walaupun kita enggak bisa mengatakan, saya pasti diampuni. Ya? Enggak bisa. Karena Allah mengatakan hanya bagi siapa yang dia kehendaki. Ya? Kalaupun masuk neraka, maka masuknya tidaklah kekal di dalam neraka seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran. Ini perlu kita tekankan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang salah paham. Dari sinilah muncul paham pengkafiran, ya, pemahaman khawarij. Ketika mereka membaca ayat-ayat atau hadis-hadis seperti ini, siapa yang melakukan ini dia enggak akan mencium bau surga, siapa yang melakukan ini dia masuk neraka. Ya, mereka mengira itu sudah menunjukkan selama-lamanya dia masuk neraka. Ya. Itu kesalahan khawarij. Mereka ambil satu dalil, kemudian mereka buang dalil yang lain. Ya. Jadi, demikian cara memahami dalil-dalil yang berbicara tentang janji dan ancaman. Baik. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada tanya-jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama mengenai berharap akan surga. Jadi ada beberapa kawan yang kalau menurut saya syubhat gitu. Kelihatannya sih dari penampakannya beliau-beliau ini orang-orang yang akun beribadah, tapi dia berkata bahwa berharap akan surga itu adalah tingkat keimanan yang rendah, gitu. Karena itu akan merusak keikhlasan. Yang terpenting adalah kecintaan dan keimanan kepada Allah. Maka dikatakan bahwa ulama-ulama terdahulu di Al-Ghazali atau Al-Qurabiyah Al-Adaliyah kalau tidak salah mengkriteriakan sifati bahwa ini pekerja yang buruk atau bahkan dungu. Apakah benar seperti ini atau bagaimana menjawab ini adalah sikapinya kalau saya yeah. Kemudian yang kedua, mengenai kalau seorang istri memanggil suaminya dengan ayah atau abi atau yang sejenisnya, apakah itu juga termasuk yang tidak menisbahkan kepada ayahnya yang merusak kepada kasar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, berharap surga dan takut neraka, justru itulah keikhlasan. Ya. Justru itulah hakikat keikhlasan. Kenapa? Karena kita harapkan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka adalah Allah. Artinya, mengharap balasan dari Allah. Ya. Keikhlasan itu artinya mengharap ganjaran dari Allah. Ikhlas itu bukan seperti ketika kita berbuat baik kepada orang tanpa pamrih. Itu betul. Ketika kita berbuat baik kepada orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut, tidak pula sekedar mengharapkan ucapan terima kasih. Itu namanya ikhlas. Tapi harus kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka yang tidak mengharap surga dan tidak takut neraka, itu salah kaprah. Ya. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita sejumlah ayat, perintah, keharusan untuk mengharapkan surga dan takut neraka. Ya, untuk memotivasi kita beribadah. Ya, untuk memotivasi kita beribadah. Ya. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sifat mereka di dalam beribadah dengan memenuhi tiga rukun. Ini tiga rukun ibadah. Ya. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari ketiganya, ini bahaya. Akan terjerumus seseorang di dalam kesesatan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah, mereka yang disembah itu berharap dan berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah dengan sebuah amal soleh, dengan sesuatu amal soleh. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu memang harus ditakuti. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah memuji para nabi dan rasul, ya, lebih khusus lagi Nabi Isa alaihi salam dan ibunya yang mereka sembah. Ya, jadi salah satu penafsiran ayat ini, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksud ayat ini adalah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya serta Uzair. Penafsiran yang lain adalah para jin yang masuk Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mereka ini kata Allah bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Ini pujian Allah terhadap para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dan jin yang soleh di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya di sini Allah mencela orang yang masih beribadah kepada mereka, beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya serta Uzair. Padahal Nabi Isa dan ibunya itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa mereka menyembah Nabi Isa dan ibunya, sementara Nabi Isa dan ibunya menyembah Allah? Kemudian Allah tegaskan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Ya. Ini keadaan mereka ketika beribadah. Mengharap dekat dengan Allah, artinya apa? Mereka cinta kepada Allah. Ini satu, pilar ibadah, rukun ibadah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah. Ini dua. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut azab Allah. Ini tiga. Tiga pilar ibadah yang harus dimiliki seseorang. Bahkan jamaah sekalian, inilah rahasianya mengapa Allah menetapkan surat Al-Fatihah untuk selalu kita baca dalam solat kita. Karena di dalamnya terkandung tiga rukun ibadah ini. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Perhatikanlah jamaah sekalian, Allah memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ terkandung kewajiban mencintai Allah. Kenapa? Karena kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang memberikan nikmat kepada kita sudah sepatutnya kita cintai. Karena Allah yang lebih banyak memberi nikmat kepada kita, maka dia yang harus lebih kita cintai. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maksud ayat ini? Maksudnya agar kita berharap kasih sayang Allah. Berharap rahmat Allah. Kemudian ayat yang berikutnya apa? Maliki Yaumiddin. Peringatan. Allah dialah raja di hari pembalasan. Supaya apa? Supaya kita takut azabnya. Ini rahasia urutan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada kewajiban mencintai Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Mengharap rahmat Allah. Maliki Yaumiddin. Takut azab Allah. Baru kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, maksudnya adalah aina buduka bima madha min hadhihi tsalats. Kami beribadah kepadamu dengan tiga perkara yang sudah terlewati di dalam tiga ayat sebelumnya. Iya. Jadi demikian jemaah sekalian, ini pilar ibadah justru. Bagian penting dari keikhlasan. Ya. Kalau mereka mengatakan mereka tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak pula takut dengan azabnya, maka berarti secara tidak langsung mereka mengatakan mereka itu sudah lebih tinggi dari para nabi dan rasul yang Allah puji di dalam surat Al-Isra ayat ke-57 yang kita sebutkan tadi. Ya, maka ini kesombongan dan tipuan syaitan. Ya. Jadi itu tidak benar sama sekali. Adapun hal itu dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah ataupun Al-Ghazali, sudah dimaklumi kedua orang ini adalah tokoh yang dinisbatkan kepada mereka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dalil. Walaupun perlu diketahui juga, belum tentu itu ajaran mereka. Ya, belum tentu itu ajaran mereka. Tetapi banyak sekali ajaran-ajaran yang dinisbatkan. Katanya ini ajaran Al-Ghazali, katanya ini ajaran Rabi' Al-Adawiyah, padahal belum tentu juga mereka mengajarkan. Dan kenyataannya ajaran-ajaran tersebut banyak sekali yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Al-Ghazali, beliau adalah ahli fikih. Al-Ghazali rahimahullah. Kalau Rabi' Al-Adawiyah tidak terlalu dikenal. Ya. Mungkin ahli ibadah. Tetapi Al-Ghazali, beliau adalah ahli fikih. Tetapi beliau mengakui di dalam salah satu kitab beliau mengatakan, bidha'ati fi ilmil hadith muzjah. Bekalku dalam ilmu hadith itu sedikit sekali. Ya? Makanya Imam Al-Iraqi meneliti kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau dapatkan di situ lebih dari 1000 hadis yang lemah dan palsu. Ya, itu kitab Al-Ghazali yang paling terkenal, Ihya Ulumuddin. Ya. Al-Iraqi mendapati di situ lebih dari 1000 hadis lemah dan palsu. Dan Al-Ghazali pun mengakui, bekalku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Ya. Apapun, siapapun yang mengatakan Al-Ghazali, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, kalau bertentangan dengan dalil, enggak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Ya. Dan itulah pesan empat mazhab. Imam empat mazhab tersebut semuanya berpesan demikian. Kalau kalian dapati ucapanku bertentangan dengan dalil, maka buang pendapatku tersebut. Jadi itu tidak benar. Ya. Mengharap rahmat Allah dan takut azabnya bagian dari keikhlasan itu sendiri. Bahkan itulah hakikat keikhlasan. Kenapa? Karena mengharapnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kecuali dia mengharapkan supaya walinya memasukkan dia ke surga, maka itu syirik. Itu adalah syirik. Kalau dia harapkan walinya atau nabi atau malaikat yang bisa memasukkan dia ke surga, maka itu adalah kesyirikan. Iya. Dan rahmat Allah di sini jemaah sekalian maksudnya adalah surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Ya. Jadi ini yang pertama. Ini tiga pilar ibadah dan bagian penting dari keikhlasan. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Oh ya, panggilan. Panggilan itu ada sedikit perbedaan dengan bernisbat. Ya. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan itu minimalnya adalah makruh. Ya. Kalau orang yang memanggil itu tidak bermaksud menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Kalau dia bermaksud, tentunya itu adalah haram. Ya. Cuma sekedar panggilan yang merupakan kebiasaan, misalkan abang, adik. Nah, ini kan ada hubungan mahram. Ya. Atau abi, umi. Ya. Jadi, ini minimalnya adalah makruh seperti yang disebutkan Imam Ibnu Qudamah dan para ulama yang lainnya. Jadi lebih bagus untuk dihindari. Ya. Panggilan-panggilan yang sebenarnya menunjukkan mereka punya hubungan mahram. Padahal mereka adalah suami istri. Kalau punya hubungan mahram, berarti haram menikah. Padahal mereka adalah suami istri. Ya. Jadi ini minimalnya makruh. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Nah, kan sudah terpilih sekarang dia. Lah. Memang dia yang gubernur sekarang kan? Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang kafir yang terpilih menjadi pemimpin? Ya. Pertama sekali, kalau sampai orang kafir yang terpilih, maka kaum muslimin payah. Ya. Itu yang pertama sekali. Ya. Di negeri, di kota, di provinsi yang mayoritas muslim, kok bisa-bisanya orang kafir yang terpilih. Ya. Pertama sekali, ini harus menjadi bahan koreksi bagi kita. Koreksi bagi kita semua. Berarti ternyata dakwah kita masih sangat kurang. Ya. Andai dia enggak terpilih sekalipun, tapi ternyata banyak yang milih, walaupun dia kalah, tapi ternyata banyak yang milih. Ya. Itu menunjukkan apa? Di pundak kita masih ada tugas besar untuk berdakwah. Ya. Jadi mungkin itu bisa kita petik hikmahnya agar kita lebih semangat lagi untuk berdakwah. Ya. Dan berdakwah itu modal utamanya adalah ikhlas dan ilmu. Oleh karena itu, kita harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian kita amalkan dan kita sebarkan dakwah. Iya. Ini yang pertama. Dan itu sudah bisa kita lakukan. Enggak usah tunggu dia yang terpilih. Fenomena yang kita lihat, media-media massa muslim atau tokoh-tokoh muslim, ya, bukan hanya orang-orang awamnya, orang yang sudah dianggap tokoh, bahkan pimpinan-pimpinan partai, pimpinan organisasi, mereka muslim. Bahkan organisasi agama ternyata mendukung orang-orang kafir tersebut. Padahal Allah telah mengingatkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap wala, bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya, seakan-akan mereka enggak pernah baca, enggak pernah buka Al-Qur'an sama sekali. Iya. Jadi ini kenyataannya. Kenyataannya yang harus kita hadapi. Artinya kita harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, serta menyebarkannya. Ya, dan mempersiapkan anak-anak kita kelak untuk bisa berdakwah lebih luas dibanding yang bisa kita lakukan. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kalau dia sudah betul-betul jadi pemimpin? Sikap kita adalah Kalau dia sudah jadi gubernur, tetap dengar dan taat di dalam kebaikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia itu hanya wakil. Pemimpin sebenarnya adalah pemimpin negara. Ya, makanya dulu sering diistilahkan, dia adalah wakil Umar di Mesir. Dia adalah wakilnya Abu Bakar di Mekah. Jadi pada hakikatnya kalau dalam syariat, sebenarnya bukan dia pemimpin. Dia hanyalah wakil dari pemimpin yang terbesar. Ya, pemimpin negara. Itu satu. Yang kedua, kalau kita enggak taat, maka mudaratnya lebih besar. Ya. Mudaratnya lebih besar. Jadi kita tetap taat dalam kebaikan, bukan dalam maksiat, demi untuk menjauhi kemudaratan yang lebih besar. Iya. Makanya kaum muslimin di Amerika, tidak ada seorang pun ulama yang berfatwa harus lawan Obama misalkan. Ya. Harus melengsarkan Obama, tidak ada. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih besar. Karena mereka dalam kondisi lemah. Iya. Kalau kita mampu dengan menempuh kemaslahatan, tidak memunculkan mudarat atau mudaratnya kecil, untuk melengsarkan dia sebenarnya itu wajib. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang kafir itu tidak boleh memimpin kaum muslimin. Enggak boleh. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan ulama juga sepakat, kalau tadinya dia muslim, kemudian dia menjadi murtad, dia harus dilengsarkan. Tetapi itu enggak otomatis langsung disyariatkan seperti itu. Namun harus dilihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Ya. Pada umumnya, mudaratnya lebih besar. Ya. Maka kalau begitu, tetap kita mendengar dan taat, serta bersabar. Ya. Enggak ada gunanya setiap hari sibuk share berita apa namanya mencela dia, percuma. Ya, mending datangi dia dan dakwahi. Ya, dan doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya. Dan berbicara politik, kalau di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara politik itu sebenarnya bukan hak setiap orang. Itu hanyalah hak para ulama. Itu pun enggak sembarang ulama, tetapi ulama besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi ada'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, yaitu berita terkait kondisi banyak orang, Allah mencelah. Allah mengatakan, apabila datang kepada mereka berita-berita tersebut terkait dengan kondisi banyak orang, mereka langsung sebarkan. Ini termasuk kesalahan besar. Ini gak sedikit juga orang-orang yang sudah ngaji sunnah gak paham. Dapat berita si fulan begini, si fulan begitu, langsung dia sebarkan. Ya. Mentang-mentang punya akun medsos. Ya. Semua berita politik dia sebarkan. Padahal Allah telah memperingatkan, apabila datang kepada mereka berita-berita tentang orang banyak, langsung mereka sebarkan. Ini celaan. Kemudian kata Allah, andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri mencakup ulama dan umara. Maka orang yang akan mengambil kesimpulan hukum, dia akan mengetahuinya dari para ulama tersebut. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berbicara politik, yang berbicara tentang apa namanya banyak orang, itu adalah hak para ulama. Tidak setiap orang boleh berbicara. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan kita akan munculnya ruwaibidah. Ya, apa arti ruwaibidah? Ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amah. Orang bodoh tapi sok berbicara tentang permasalahan umum. Ya. Ini bukan hak setiap orang, ini hak para ulama. Tapi itulah yang terjadi, dan masih banyak orang-orang yang sudah ngaji sunnah tapi belum paham hakikat ini. Ya. Mending kita ajarkan, kita sebarkan lebih semangat lagi. bab-bab dalam kitab tauhid, ya, di dalam buku-buku akidah, itu masih terlalu banyak yang perlu kita sebarkan, yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat dibanding kita sibuk dengan urusan politik. Ya. Demikian wallahu alam. Salam. Iya, itu termasuk alasan yang syar'i. Apabila suami menganiaya istri, menzalimi istri, maka itu termasuk alasan yang syar'i bagi istri untuk minta cerai. Tetapi apabila dia bersabar dan berusaha untuk memperbaiki keadaan, tidak terburu-buru minta cerai, maka itu tentu lebih baik. Itu tentu lebih baik. Ya. Karena kita mau mengharapkan pasangan kita yang sempurna, itu tidak mungkin kecuali di surga. Ya. Kalau dia cerai kemudian nikah lagi dengan yang lain, sama saja, ada potensi untuk terjadi hal yang demikian. Sampai kapan nikah cerai? Ya. Makanya kalau sang wanita itu bersabar, seorang istri itu bersabar, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang wanita penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita yang apabila disakiti, maka dia akan berkata kepada suaminya, seraya memegang tangan suaminya. Apa katanya? Hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bigamdin hatta tardha. Inilah tanganku di atas tanganmu. Saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho. Padahal dia yang disakiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wanita penghuni surga. Ya. Ini wanita penghuni surga. Dia disakiti, tapi dia yang malah minta maaf. Subhanallah. Seperti itulah seorang istri itu dituntut untuk bersabar. Ya. Dan laki-laki itu pada umumnya, kalau istrinya halus, istrinya lembut, maka dia akan perlakukan dengan baik. Tapi kalau istrinya menunjukkan kemarahan atau kebencian, maka suami bisa lebih besar lagi kemarahannya dan kebenciannya. Iya. Jadi walaupun itu dibolehkan untuk minta cerai, tapi itu bukan pilihan yang baik, bukan pilihan yang dianjurkan. Iya. Hendaklah bersabar. Kalau yang disakiti hanya pribadi, ya. Kalau yang disakiti hanya pribadi, hendaklah bersabar. Ya, beda kalau yang dilanggar itu adalah hak Allah seperti kesyirikan dan kekufuran. Kalau tidak taubat, ya harus pisah. Ya, tapi kalau yang disakiti hanya pribadi kita, hendaklah bersabar. Ya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.